kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyyatih. Semua mas'ul an ra'iyyatih, bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hatta yas'ala ar-rajul, sampai seorang bapak pun akan Allah tanya, karena dia pemimpin di rumah tangganya, apakah dia jaga kepemimpinan itu ataukah dia menyia-nyiakannya. Kata Utsman Al-Hatibi rahimahullah, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, adib ibnak, ajari anakmu, didik dia adab yang baik. Fa innaka mas'ul an waladik, karena kamu bertanggung jawab atas anakmu, pendidikannya, tarbiyahnya. Madza adabtahu, adab apa yang kamu tanamkan padanya? Wa madza 'allamtahu, ilmu apa yang kamu ajarkan padanya? Kamu bertanggung jawab. Wa innahu mas'ul an birrika wa ta'atihi lak, sebagaimana anakmu juga bertanggung jawab di hadapan Allah untuk baktinya dan ketaatannya kepadamu. Kedua belah pihak, si anak diwajibkan dan itu tanggung jawab dia untuk berbakti, berbuat ihsan kepada orang tuanya. Orang tua pun bertanggung jawab terhadap tarbiyah, pendidikan ilmu dan pendidikan akhlak, adab kepada anak-anaknya.